الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Setelah kita tinggal 8 hari di kota Madinah, kemudian bergegas untuk menuju ke kota Makkah dengan tujuan menjalankan ibadah umrah. Ibadah ini terdiri dari 4 amalan inti. Dan tiap amalan di sana akan bercabang ke beberapa amalan-amalan sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan disampaikan oleh para sahabat. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah tahallul. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang pertama, ihram artinya niyatun fi dukhuli an-nusuk. Yang dimaksud ihram adalah niat pertama ketika ingin menjalankan ibadah umrah atau haji. Jadi ihram ini niat, amalan pertama yang paling inti. Dan ihram ini dimulai dari miqat, titik-titik yang sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di beberapa tempat. Sehingga seorang muslim apabila ingin umrah kemudian tidak melewati titik-titik tersebut, maka dia diperintahkan untuk kembali ke tempat itu dengan mengulangi niatnya. Kalau dia tidak kembali, maka kena denda. Anggap di atas pesawat sudah dikasih tahu sebentar lagi kita akan melewati titik ihram, miqat. Anda tertidur. Sudah melewati miqat tersebut, 1 jam Anda bangun atau 1/2 jam Anda bangun. Padahal sudah lewat. Baru setelah itu Anda menggunakan kain ihram. Dan Anda bawa istri 4 anak. Maka semuanya kena denda. Masing-masing menyembelih 1 ekor kambing yang dibagikan kepada kaum fuqara yang ada di kota Makkah. Kalau dia bawa istri 4 anak, berarti 6 kambing dia harus sembelih. Sebagian orang yang lalai ketika sampai di Jeddah baru ihram, salah. Jeddah bukan tempatnya miqat. Kecuali bagi penduduk Jeddah, mereka niat masing-masing dari rumahnya. Selain penduduk Jeddah, sudah ditentukan masing-masing titik yang ada. Tidak boleh diselisih. Dan titik miqat seorang muslim ingin ihram terbagi di 4 lokasi. Dan 4 lokasi ini mahalul ittifaq. Sepakat di antara para ulama. Berarti nanti ada yang diperselisihkan. Titik yang pertama yang disebut dengan istilah juhfah. Juhfah. Dan ini merupakan miqat bagi penduduk yang datang dari negeri Syam. Dari Lebanon, Syria, Palestina, Yordan. Begitu pula penduduk yang datang dari negeri Mesir, Afrika Utara, dan kaum muslimin yang datang dari Eropa. Mereka akan lewat di titik tersebut, berhenti, dan mereka ihram di sana. Jarak titik ini ke Masjidil Haram kurang lebih sekitar 200 km. Lumayan jauh. Dan pada zaman kita dikenal dengan istilah rabigh. Zaman ini dikenal dengan istilah rabigh. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah qarnul manazil. Qarnul manazil. Yang pertama titik namanya juhfah, miqat. Yang kedua adalah qarnul manazil. Ini merupakan tempat singgahan ihram bagi penduduk yang datang dari Najd dan sekitarnya. Riyadh, Taif, atau yang datang dari negeri Kuwait dan negara-negara teluk seperti Emirat, Dubai, Abu Dhabi. Mereka ketika umrah berhenti di tempat ini menjalankan ihram, niat untuk masuk menjalankan ibadah tersebut. Zaman sekarang dikenal dengan istilah Sayyid Al-Kabir. Zaman ini dikenal dengan istilah tempat tersebut lebih dikenal dengan sebutan Sayyid Al-Kabir. Jaraknya kurang lebih sekitar 80 km, lebih dekat daripada titik yang pertama. Kemudian titik yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, adalah miqat Yalamlam. Yalamlam. Yalamlam. Dan ini merupakan titik persinggahan ihram bagi penduduk yang datang dari negeri Yaman, arah selatan. Dan sekitarnya. Begitu juga Afrika Selatan yang berdampingan dengan Yaman. Seperti Djibouti, Somal, Habasyah, Ethiopia, Afrika Selatan. Jika mereka mau umrah, sudah berada di atas Yalamlam mereka ihram. Dari titiknya penduduk Yaman. Begitu pula ini juga dipergunakan bagi wilayah timur seperti India, Pakistan. Mereka ihram dari Yalamlam. Jaraknya tempat ini ke Masjidil Haram kurang lebih sekitar 120 kilo. 120 kilo. Pada zaman ini dikenal dengan istilah Sa'diyah. Tempat tersebut Yalamlam dikenal dengan istilah As-Sa'diyah. Dikenal dengan istilah As-Sa'diyah. Ini titik yang ketiga. Titik yang keempat, yang terakhir, sekali lagi yang disepakati oleh para ulama, adalah miqat Dzil Hulaifah. Miqat Dzil Hulaifah. Dan ini merupakan tempat persinggahan ihram bagi penduduk yang datang dari kota mana? Kotanya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kota Madinah. Dan yang datang dari arahnya. Dan ini merupakan tempat yang paling jauh. dari Mekah. Semua titik-titik yang ada, yang paling jauh adalah Dzulhulaifah. Kurang lebih sekitar 400 kilometer. Jadi kalau 400 kilometer kecepatan mobil 100 kilo, ya kurang lebih sekitar 4 jam kita baru sampai. Pada zaman sekarang dikenal dengan sebutan Bir Ali. Pada zaman sekarang dikenal dengan sebutan Bir Ali. Ini yang disepakati oleh para ulama. Di sana ada titik yang kelima, yang terjadi perbedaan di antara mereka, yang disebut dengan Dhatu Irq. Yang disebut dengan Dhat Irq. Dan ini merupakan miqat bagi penduduk yang datang dari negeri Iraq. Miqat, penduduk yang datang dari negeri Iraq dan yang berada di sekitar mereka seperti Iran, Afghanistan. Mereka melalui tempat ini. Ini lima miqat yang sudah disebutkan di dalam syariat kita. Penduduk Indonesia, mereka berangkatnya dari titik mana? Jawabannya, ikhwani afidhakumullah, dilihat dari gelombang tujuan keberangkatan mereka. Dan biasanya penduduk Indonesia punya dua arah. Yang pertama seperti yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Berangkat dari Jakarta, turun di kota Madinah. Dan menetap di sana. Kemudian kita melakukan jalan darat menuju ke kota Makkah. Berarti mikotnya kita mengambil mikot penduduk mana? Penduduk Madinah. Berarti di? Dzulhulaifah. Atau yang disebut dengan Bir Ali. Mengikuti mikot penduduk Madinah. Karena nanti kita tinggal di Madinah beberapa hari. Gelombang haji atau umroh yang kedua, mereka langsung ingin menuju ke kota Makkah. Dari Jakarta turun di Jeddah. Dari Jeddah langsung ingin menjalankan ibadah umroh. Maka gelombang yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, ihramnya mereka dari atas pesawat. Bukan di darat. Dan mengambil mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Karena mikot ini sesuai dengan arahnya penduduk tanah air. Dan biasanya kru pesawat akan menyampaikan informasi. 30 menit lagi, 40 menit lagi kita akan melewati miqat Yalamlam. Maka di situ antum harus bersiap-siap untuk menjalankan ibadah ihram. Nah, karena kita di Madinah, kita pun berjalan nyewa mobil. Kita dapat mobil Innova. Kita berjalan dari depan Masjidil Nabawi kurang lebih antara 15 sampai 25 menit. Sesuai dengan volume padatnya jalan, kita sudah berada di mikotnya penduduk Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Apa yang disunnahkan sebelum ihram? Pertama, menanggalkan seluruh pakaian untuk mandi. Di sana sudah disiapkan toilet-toilet, kamar mandi banyak. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi sebelum ihram, sunnah bagi kita untuk mandi. Wajib mandi besar. Layaknya mandi janabah. Dan di sana ya ikhwah, sudah disediakan orang-orang yang menjual kain ihram. Jadi kalau kita berangkat dari Indonesia tanpa kain, tidak ada masalah. Di sana sudah disediakan. Berikut sabuknya. Dan sekali lagi, mandi ini bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun kaum wanita dalam keadaan haid dan nifas. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Asma bintu Umais. Ketika umrah bersama Nabi alaihi salatu wasallam, rombongan haji Hajjatul Wada memerintahkan kepada dia untuk mandi. Dan Asma pada saat itu dalam keadaan nifas, baru melahirkan anaknya. Asma ini istrinya siapa? Asma bintu Umais Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Bakar punya anak yang namanya Muhammad ketika perjalanan umrah dan haji bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Asma bintu Umais melahirkan anak yang bernama Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Nah, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mandi dan dia nifas. Dan haid masuk dalam hukum ini. Jadi sunnah sebelum ihram mandi. Kemudian menggunakan wewangian sebelum dipakai kain ihramnya. Dioleskan ke sekujur tubuh kita, kepala, mungkin ketiak, kemudian leher, jenggot. Ini bagi kaum laki-laki khusus. Tidak bagi kaum wanita. Dalilnya Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrim tatayyaba bi atyab ma yaji. Kata Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam kalau mau ihram beliau mandi dan mengambil wewangian apapun yang beliau dapat. Hatta yura bayad miski fi ra'sihi wa lihyatihi, sampai terlihat putihnya misik. Nabi alaihi salatu wasallam dapat misik dipakai. Aisyah bisa melihat, sehingga Aisyah meriwayatkan kalau Nabi pakai wewangian, Aisyah melihat putihnya misik nampak pada kepala. Karena tidak menggunakan alas kepala, lepas semua pakaian. Menggunakan kain ihram tanpa menutup wajah, sehingga Aisyah melihat Nabi alaihi salatu wasallam misik di kepala dan di jenggot beliau alaihi salatu wasallam. Jadi mandi kemudian menggunakan wewangian, karena setelah niat ihram tidak diperintahkan dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan wewangian apapun. Nah, setelah kita menggunakan kain ihram dengan dua lapisnya, bagian bawah dan bagian atas, disunnahkan bagi kita untuk menjalankan sholat. Dilihat. Kalau bertepatan setelah kita mandi dengan datangnya waktu sholat, wajib. Maka kita wajib sholat di masjid tersebut. Tapi kalau seandainya kita tidak bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka kita menjalankan sholat sunnah dua rakaat dengan niat sholat setelah wudhu. Karena ikhwani afidhakumullah, menurut penjelasan para ulama, tidak ada sholat sunnah ihram. Ini yang banyak menyebar. Sholat sunnah itu ada ihram, bahkan di atas pesawat ketika pakai kain ihram sholat dua rakaat. Gak benar. Yang ada apa? Sholat wajib kalau bertepatan dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, atau melaksanakan sholat sunnah dua rakaat bukan niat sholat ihram. Gak ada. Tapi dengan niat sholat setelah apa? Setelah wudhu. Keluar dari masjid, di sini kita baru memulai dengan niat ihram menghadap ke arah kiblat sambil mengucapkan labbaik Allahumma bi umrah. Labbaik Allahumma bi umrah. menemui panggilanmu ya Allah dengan umrah. Ini benar. Yang lebih afdal, keluar dari masjid jangan niat dulu. Sampai Anda masuk ke kendaraan, mobil yang kita sewa atau taksi atau bis, ketika mau berjalan, kita di atas bis, di atas kendaraan, menghadap kepada kiblat dan berniat. Ini lebih afdal. Sambil mengucapkan labbaik Allahumma bi'umrah. Karena kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam setelah mandi dan setelah menggunakan wewangian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung niat hatta raqibal qaswa. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam naik di atas untanya yang bernama Qaswa. Unta Nabi namanya Qaswa. Setelah beliau di atas punuknya unta atau punggungnya unta, beliau menghadap kiblat dan beliau berniat untuk ihram dan mengucapkan talbiyah. Apa lafaz talbiyah? Antum semuanya sudah hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini lafaz. Di dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasalam menyebut lafaz yang kedua. Labbaika ilahul haq. Menemui panggilanmu Tuhan yang hak, yang benar, yang berhak diibadahi. Labbaika ilahul haq. Abdullah ibn Umar sahabat Nabi alaihi salatu wassalam memberikan lafaz tambahan setelah talbiyah Rasulullah. Lafaznya Abdullah ibn Umar, labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik, kebaikan di dua tanganmu ya Allah. War raghba ilaika wal amal, perbuatan dan amalan yang kita lakukan diperuntukkan kepadamu. Anda boleh menggunakan lafaz apapun, yang penting talbiyah. Sesuai dengan athar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Mandi, pakai wewangian, salat sunnah, kemudian niat ihram, mengucapkan talbiyah. Kemudian yang keenam, dengan ihlal. Apa itu ihlal? Raf'us saut. Mengeraskan suara ketika bertalbiyah. Terus disenandungkan dengan mengeraskan suara. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika hajjatul wada, ketika sampai di Dzulhulaifah didatangi oleh Jibril. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, atani Jibril, aku didatangi oleh malaikat Jibril ketika ihram. Wa amarani, aku diperintahkan oleh beliau yaitu Jibril. Wa man ma'iya min ashabi, dan aku juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada para sahabatku dan orang-orang yang bersama dengan aku. An yarfa'u aswatahum bitalbiyah, agar mereka mengeraskan suara masing-masing. Tidak perlu satu senandung, masing-masing mereka bertalbiyah berzikir. Agar mereka mengeraskan suara di dalam talbiyah. Sehingga dikeraskan suara. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai akhir lafadznya. Laki-laki. Perempuan. Aturan mengeraskan suara cukup. Hanya bisa didengar oleh orang yang ada di sampingnya. Laki, keraskan suara. Perempuan ada batasan. Suara mereka hanya bisa didengar jahernya oleh orang yang ada di sampingnya. Kecuali apabila yang ada di dekat wanita tersebut lelaki yang bukan mahram. Jadi kalau ada lelaki yang bukan mahram, cukup dia talbiyah secara sirri. Dia saja yang mendengarkan. Karena suara wanita fitnah. Dihindari dari berbagai macam fitnah. Kita ibadah saat ini. Nah, jadi wanita ada aturan sendiri. Kemudian ikhwani afidhakumullah, sepanjang jalan antum bertalbiyah. Kapan talbiyah ini berakhir? Ketika kita sudah masuk Masjidil Haram. Jadi selagi dari miqat perjalanan, karena 400 kilo, kita naik mobil kurang lebih sekitar 4-5 jam. Nah, batasnya sampai memasuki Masjidil Haram. Kemudian di antara sunnah yang lain, ikhwani afidhakumullah, walaupun pada saat ini mungkin berat, terlebih lagi bagi orang asing, karena tidak menggunakan mobil pribadi, Nabi alaihissalatu wassalam petunjuk beliau ketika memasuki Mekah, beliau mandi kembali. Mandi wajib, mandi besar. Kita sudah mandi di miqat. Zaman itu perjalanan 400 kilo dengan menggunakan untanya. Mungkin dibutuhkan waktu sekian hari. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam sampai di kota Mekah, sebelum masuk Masjidil Haram, beliau mandi. Mungkin kalau di tengah jalan, kita di atas mobil masuk ke kota Makkah, ingin berhenti di pom bensin atau toilet berat, supir gak akan mau. Karena mereka kejar waktu. Jadi paling tidak ikhwani afidhakumullah, sebelum kita masuk ke Masjidil Haram dengan menggunakan kain ihram, mampir ke hotel dulu, naruh pakaian, naruh bagasi, naruh barang. Setelah itu di dalam hotel kita lepas kain ihram dan kita mandi. Mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini amalan yang pertama dengan beberapa sunnah-sunnah yang lain. Amalan yang kedua adalah tawaf. Dan tentunya tidak akan bisa kita melaksanakan tawaf kecuali masuk ke dalam masjid. Maka amalan yang pertama, masuk masjid dengan menggunakan kaki apa? Kanan. Dan berdoa. Dengan menggunakan lafaz yang antum ketahui, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik ya Allah. Setelah salawat salam kepada Nabi, ya Allah ampunlah dosa-dosaku dan bukakan kepadaku pintu rahmat-Mu. Ini doa. Lafaz yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya syaitan ketika masuk ke dalam masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ini lafaz. Kalau kita gabung pun bagus. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ughfir li dhunubi, waftah li abwaba rahmatik, Allahumma inni a'udhu bika, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ketika kita masuk, Anda bebas. Kita mau melakukan tawaf, Anda bebas. Bisa di piring Ka'bah lantai pertama. Dan ini lebih mudah. Karena otomatis lebih dekat dengan Ka'bah di dalam tawaf. Atau Anda bisa pilih lantai dua. Atau Anda bisa pilih sathah, atapnya Ka'bah atau atapnya masjid, lantai tiga. Bahkan di antara lantai kedua dan lantai ketiga disediakan lantai khusus bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, tua renta, atau laki-laki perempuan yang sudah berpenyakit, tidak bisa berjalan dan memutari Ka'bah, bahkan diberikan layanan mobil kecil dengan harga sewa yang masya Allah standar, 50 real menggunakan mobil, dua kursi bagi orang-orang yang lanjut usia, tawaf di Ka'bah antara lantai kedua dan lantai ketiga. Sunnah ketika Anda sudah berada di Masjidil Haram, yang pertama kali antum cari adalah Hajar Aswad. Karena dari sini mulainya. Enggak mulai dari tempat yang lain. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Sunnah dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk memegang istilam. Artinya istilam menyentuh. Dan menyentuh Hajar Aswad ini fadilahnya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yab'athanna Allah yawmal qiyamati bi hajar. Allah subhanahu wa ta'ala akan utus pada hari kiamat Hajar Aswad. Keluar dari Ka'bah, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat di akhirat. Hajar ini dibawa, ada. Walahu ainan yabsiru bihima. Pada hari kiamat, Hajar Aswad punya dua mata yang akan melihat dengan dua mata tersebut. Walisan yantiqu bih. Dan Hajar Aswad kelak pada hari kiamat memiliki lisan, lidah. Memiliki lisan yang akan berbicara. Liman istalamahu bihaq, menjadi saksi bagi orang-orang yang menyentuhnya dengan benar. Allahu Akbar. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Batu ini berwarna hitam. Kelak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan untuk berbicara. Dan dia berbicara. Dan melihat. Ini yang menyentuhku. Ini yang menyentuhku. Ini yang menyentuh. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita masuk ke dalam masjid, sentuh Hajar Aswad. Dan cara menyentuh Hajar Aswad ada empat. Yang pertama, yastalimuhu biyadihi wa yuqabbiluhu bifami. Dia pegang dengan tangannya, kena, dan dia cium dengan bibirnya. Ini cara yang pertama, cara yang paling afdal. Dipegang dengan tangannya, kemudian dia dicium dengan bibirnya. Cara yang pertama. Cara yang kedua. Yastalimuhu biyadihi wa yuqabbiluhu biyadihi. Dia pegang dengan tangannya. Kemudian tangannya dilepas dan diciumkan ke bibirnya. Kalau yang pertama tadi apa? Pegang tangan dan Hajar Aswadnya dicium dengan bibir. Yang kedua ini tidak. Dipegang dengan tangan, tangan ini kita arahkan ke bibir kita. Jadi yang kedua tidak dicium dengan bibirnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yastalimuhu biyadihi faqat. Dia cuma memegang Hajar Aswad, tidak dicium dengan bibirnya. Dan juga tangan tersebut tidak dicium. Jadi cuma sekedar memegang saja. Cara yang terakhir. dengan menggunakan alat. Nabi alaihissalatu wassalam naik di atas untanya dan tawaf. Beliau tawaf mengendarai unta. Walahu mihjan. Pada saat itu Nabi alaihissalatu wassalam menggunakan tongkat dari kayu. Dan beliau di atas untanya. Ketika masuk menuju kepada Hajar Aswad, tongkat tersebut disentuhkan kepada Hajar. Tongkat itu disentuhkan di Hajar Aswad. Dan beliau di atas untanya. Setelah disentuhkan di Hajar Aswad, tempat tersentuhnya dengan Hajar tersebut, beliau cium. Paham ya? Nah, ini empat cara. Zaman sekarang mungkin pakai sorban. Dapat dikit. Pakai sorban. Sorbannya antum cium. Nah, jangan bawa terop. Pakai alat yang mungkin tidak mengganggu yang lain. Ini kalau bisa. Zaman sekarang ikhwani hafizakumullah, dengan jumlah yang begitu besar. Desak-desakan antara jamaah. Maka berat bagi kita untuk sampai kepada Hajar Aswad. Kita berada di depan Ka'bah. Kemudian melukai orang lain. Berbuat zalim. Cuman gara-gara ingin mencium. Jangan Anda lakukan. Maka pakai cara yang kelima. Dengan memberikan isyarat. Tangan kanan. Dari arah jauh. Di depan kita ada Hajar Aswad dan ada tandanya. Biasanya dijaga 2-3 polisi di situ. Berdiri. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Sekali saja. Enggak benar mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Lafadznya dipertentangkan oleh para ulama. Juga tidak benar lafadz Allahu Akbar dibaca sebanyak 2 kali. Allah Akbar, Allah Akbar. Banyak cuma sekali. Mengisyaratkan dengan tangan. Sambil mengatakan Allahu Akbar. Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada Umar ibn al-Khattab. Ya Umar, innaka rajulun qawi. Wahai Umar, kamu ini orang yang kuat. Gagah, perkasa. Fala tuzahim alal hajar. Jangan kau ikut berebut untuk mendapatkan hajar fatu'dhin nas. Yang membuat engkau mengganggu orang yang lain. Ini Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada Umar, engkau orang yang kuat, gagah, perkasa. Jangan kau ikut berdesakan demi ingin memegang hajar aswad. Kemudian engkau mengganggu orang yang lain. Wa in wajadta khalwatan fastalimuhu. Kalau engkau mendapati Ka'bah dalam keadaan kosong, ringan, enggak banyak, maka sentuh. Wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Kalau tidak, cukup kamu menghadap kepada Hajar Aswad tersebut dan mengucapkan takbir. Maka ikhwani afidhakumullah, tawaf pertama kali dimulai dari Hajar Aswad. Sampai kepada Hajar Aswad satu kali putaran. Dan setiap sampai di Hajar Aswad memberikan isyarat dan mengucapkan Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Di dalam tawaf ikhwani afidhakumullah disunnahkan kita 2 perkara. Di dalam tawaf disunnahkan kita 2 perkara. Yang pertama al-ittiba. Apa itu ittiba? Di selain tawaf, kita pakai kain ihram dengan menutup seluruh badan. Tidak terlihat. Menutup seluruh badan. Ketika tawaf diperintahkan kita sunnah untuk ittiba, membuka bagian badan. Apa yang dibuka? Pundak sebelah kanan. Jadi helai kain kita letakkan di pundak sebelah kiri dan dibentangkan di bawah ketiak. agar ininya terbuka. Selain itu ditutup, selain tawaf. Untuk tawaf ininya dibuka. Ini ittiba. Dan sunnah yang kedua, kalau bisa dilakukan bagus, adalah ar-raml. Ar-raml musyara'atil masyi ma'a taqarubil huta. Berjalan yang cepat. Berjalan yang cepat dengan mendekatkan langkah kaki selama 3 kali putaran. Kalau di piringnya Ka'bah berat kita mau melakukan karena banyaknya manusia. Apalagi di musim-musim umur. Kalau di lantai 2 atau lantai 3 lebih bebas. Kita berlari-lari kecil atau berjalan cepat di 3 putaran yang pertama. Ini namanya raml. Dan ini sunnah. Setelah putaran yang ketiga, sisa 4 kali putaran berjalan seperti biasanya. Ini 2 sunnah di dalam tawaf. Setelah 7 kali putaran, dan diperintahkan kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, zikir, membaca Al-Quran. Setelah selesai tawaf, kita mengarah kepada makam Ibrahim. Solat di belakang makam. Solat sunnah 2 rakaat. Ketika kita menghadap kepada makam Ibrahim sambil mengucapkan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ambillah dari makam Ibrahim tempat sholat. Zaman sekarang berdesakan umat manusia, maka Anda mundur ke belakang, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Cari tempat yang bisa untuk digunakan untuk sholat. Sholat 2 rakaat. Nah, menghadap ke arah Ka'bah. Rakaat pertama Al-Fatihah dan membaca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad. Setelah sholat, Anda minum air zam-zam kalau bisa. Selain bulan Ramadan dan selain puasa. Minum air zam-zam dan ini sunnah setelah sholat. Kemudian setelah itu memegang Hajar Aswad apabila bisa. Kalau enggak bisa memegang Hajar Aswad, sudah tidak ada isyarat di sini. Isyarat ketika tawaf saja. Setelah sholat di belakang makam Ibrahim, kita minum air zam-zam, kemudian kita menyentuh Hajar Aswad. Kalau enggak bisa menyentuh Hajar Aswad, langsung ke ibadah yang ketiga, yaitu sa'i. Menuju ke bukit Safa. Menuju ke bukit Safa, Anda mengucapkan ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ketika sudah di atas bukit Safa, Anda mengarah ke Ka'bah. Kemudian berdoa dengan mengucapkan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Setelah zikir ini Anda berdoa. Kemudian diulangi 2 kali zikir tersebut, kemudian Anda berdoa. Kemudian diulangi lagi 3 kali zikir tersebut, setelah ini enggak ada doa. Anda melanjutkan perjalanan ke Marwah. Jadi zikir, doa. Zikir, doa. Kemudian zikir, enggak ada doa yang ketiga. Karena sudah selesai dan Anda berjalan ke Marwah. Di tengah-tengah perjalanan ada 2 batasan lampu hijau. Ketika sudah sampai di batasan lampu hijau, Anda berlari sebisa mungkin. Kurang lebih sekitar 15 meter. Anda berlari sebisa mungkin, secepat mungkin tanpa mengganggu yang lain. Ketika sampai di Marwah, menjalankan amalan seperti di Safa. Tanpa menyebutkan ayat. Mengucapkan zikir, doa. Zikir, doa. Kemudian zikir, balik lagi ke Safa. Selama 7 kali. Berarti diakhiri di mana? Safa Marwah 1. Marwah Safa 1. Kalau kita berangkat menuju Safa, berarti diakhiri di mana? Di Marwah. Ketika sampai di Marwah, sudah tidak ada lagi zikir dan doa. Karena sa'i sudah selesai. Karena sa'i sudah selesai. Ketika sampai di Marwah terakhir, enggak ada zikir, enggak ada doa, karena sa'i sudah selesai. Setelah itu Anda menjalankan amalan yang terakhir, amalan yang keempat adalah at-tahallul. Dan tahallul dengan dua cara, al-halq wa taqsir. Gundul pangkas penuh atau dipotong. Dan yang lebih baik adalah dipangkas penuh alias gundul, karena Nabi SAW mendoakan mereka sebanyak 3 kali. Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang memangkas sampai habis. Wal-muqassirina ya Rasulullah, kata para sahabat, yang cuma dipotong ya Rasulullah. Nabi SAW kedua kali mengucapkan, Allahumma arham lil-muhallikin. Ya Allah, berikan rahmat bagi orang yang menggundul. Sampai 3 kali, baru yang keempat Nabi SAW mendoakan rahmat bagi orang yang memotong. Jadi yang lebih baik pangkas habis. Zaman sekarang bisa pakai silet, dan sudah juga disediakan mesin-mesin cukur dengan mudah. Dan ini pun tidak diperbolehkan kosak. Dipangkas semuanya dan dipotong pun juga semuanya. Bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan dianjurkan untuk dipotong qadr anmula. Nah, batasannya potongan bagi kaum wanita seruas jari. Qadr anmula. Kurang lebih sekitar seruas jari. Nah, dipotong setelah melakukan ibadah sa'i, maka di sini Anda telah menyempurnakan ibadah umrah ila huna walhamdulillah.